Dukuh Pulo Desa Bakal Rejo bergoyang. Untuk Dukuh Pulo Desa Bakal Rejo berdangdut Guntur Demak. Salam rindu takkan layu, salam sayang takkan hilang. Terimalah salam all artis New Metro pasti aja.